Yang manah beli Rita kalemi rengang Halus waran adine Netizen kena beli Bunga-bunga ne kembang Nyang retres nadi raga Kupu-kupu mecanda Maka baru-baru berang Dan iraga sepitan pepingan.